Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa'atafillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali di kesempatan kali ini kita melanjutkan dars An-Nahwu, tepatnya pada kitab Tuhfatul Usuliyah. Dimana pada pertemuan kemarin, pertemuan yang lalu, kita telah masuk pada bab Al-I'rab wal-Bina. Qabla an nuwasil, nuridu minkum ayusajjil matan. Bab. Baik, Hasantum. Terakhir pada babul i'rab. Ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw takdir. Kemarin kita sampai membaca beberapa contoh pada contoh al-i'rab. Kemudian kita lanjutkan pada paragraf wa mithluhu al-fi'lul mudhari'. Situ qala syarih rahimahullah wa mithluhu al-fi'lul mudhari' nahu yadhhabu zaidun. Contoh pada fi'il mudhari' fa yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an 'amilin yaktadi nasbahu au 'amilin yaktadi jazmahu. Fa'in dakhala 'alaihi 'amilun yaktadi nasbahu taghayyara hala akhirihi min ar-raf'i ila an-nasbi nahu lan yadhhaba zaidun. Itu kemarin contoh pada isim. Sekarang contoh i'rab pada fi'il. Pada fi'il mudhari contohnya yadhhab. Fa yadhhab di situ adalah fi'il mudhari yang marfu. Kenapa? Litajarrudihi. Karena murninya dia, kosongnya dia dari amil yang menuntut harokat nasab atau yang menuntut keadaan jazm. Maka ia marfu. Karena memang asal suatu kata itu adalah marfu. Hatta dakhala 'alaiha 'amil. Fa in dakhala 'alaihi 'amilun yaqtadi nasbahu. Kalau misalnya masuk 'amil yang mengharuskan nasabnya, taghayyara hala akhirihi min ar-raf'i ila an-nasbi. Maka tentunya berubah kondisi akhirnya yang sebelumnya rafa marfu menjadi nasab mansub. Nahu lan yadhhaba zaidun. Nah, di situ lan adalah huruf yang menasabkan, sehingga jika ia masuk pada fi'il mudhari jadilah fi'il mudhari tersebut fi'il mudhari mansubun. Fayadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Wa in dakhala 'alaihi 'amilun akhara yaqtadi jazmahu taghayyara hala akhirihi minan nasbi ilal jazmi nahu lam. Kalau berubah lagi kondisinya, ada 'amil yang mengharuskan ia jazm. Contoh lam yadhhab jadi jazm sukun. Fayadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Kita baca ta'liq di situ nomor 7. Fa'idah al-'amil huwa alladhi yu'assiru fil kalimati raf'an aw nasban aw nasban aw khafdan aw jazman kal fi'li. Jadi yang namanya 'amil itu dia huwallazi yu'assir, yang memberikan pengaruh pada kata, memberikan pengaruh rafa amil menjadikan kata tersebut menjadi nasab, mempengaruhi kata tersebut menjadi khafad atau menjadi jazm pada fi'il. Yarfa'ul fa'ila wa yansubul maf'ula, ia merafakkan fa'il dan menasabkan maf'ul. Nahu daraba Zaidun Amran. Yep. Contohnya daraba Zaidun Amran. Di situ daraba Zaidun, Zaidun fa'il marfu sehingga dia, wa Amran maf'ulun bih sehingga ia jadinya mansub. Wa kal mubtada yarfa'ul khabar. Seperti juga mubtada, amil mubtada merafakan khabar. Muhammadun qa'imun, Muhammad mubtada sehingga ia butuh khabar. Khabar hukumnya marfu', qa'imun marfu' sebagai khabar. Wa ka'adawatin nasbi tansibul fi'lal mudhari', seperti juga perangkat yang menasabkan fi'il. Nahu lan azhaba, lan salah satu adawatun nasbi, salah satu perangkat yang menasabkan fi'il. Wa ka'adawatil jazmi tajzimul fi'la al mudhari'. Contohnya juga amil itu seperti perangkat jazm yang menjazmkan fi'il mudhari'. Nahu lam usafir, lam usafir lam harfu jazmin. Wa ka hurufil jarri tajurul asma, ini juga amil, huruf-huruf jar dia menjarkan suatu isim. Safartu ilal masjidil haram. Fakullu min daraba wa muhammadun walan walam wa ila yusamma amilan li'annahu assara fi ghairihi. Maka setiap dari kata daraba, muhammadun, lan, huruf lam, wa ila, itu semua adalah amil, yusamma amilan, disebut sebagai amil. Li'annahu assara fi ghairihi, karena memberikan pengaruh pada kata selainnya. Itu pengertian amil. Nah sekarang wal ma'mul, pengertian ma'mulnya. Ada amil, ada juga ma'mul. Apa itu ma'mul? Huwal kalimatul lati yaqa' 'alaiha asarul amil. Ma'mul adalah kata yang terkenai pengaruh dari amil tersebut. Wa takunul 'alamatu fi akhiriha, sehingga ia memberikan tanda di akhir kata tersebut. Kal amsal, kal amsilatil mutaqaddimah. Fa inna kullan min Zaidun wa Amran qa'imun azhaba usafir wal masjidil harami yusamma ma'mulan. Li'annahu ta'assara bil amilil ladhi qablahu. Contoh-contoh itu Zaidun, Amran, qa'imun, azhaba, usafir, wal masjidil haram. Nah, itu yang namanya ma'mul, karena ia yang terkenai pengaruh dari amil sebelumnya. Wa waqa'at alamatu, wa waqa'atil alamatu fi akhirihi, memberikan tanda pada akhir kata tersebut. Wal amalu huwa harakatul i'rab min raf'in aw nasbin aw khafdin aw jazmin allati jallabahal amilu fi akhiril ma'mul, yang masuk pada amil, yang didatangkan amil pada akhir ma'mul pada kata. Sehingga ambil satu contoh di sini. Ambil yang daraba Zaidun Amran dan juga safartu ilal masjidil haram. Daraba Zaidun Umar. Safartu ilal Masjidil Haram. Sehingga al-amil ialah yang memberikan pengaruh pada kata. Lihat di sini, daraba Zaidun Amran. Maka di sini fi'il mudhari' adalah sebagai yang amil. Zaidun wa Amran. Kedua ini adalah disebut dengan Hasan bin Ma'mun. Kemudian mana amalnya? Hah? Amal yang mana? Amil daraba. Sedangkan Zaidun wa Amran adalah ma'mul. Mana yang disebut dengan amal? Amalnya yang mana? Adalah harokatnya yang sini. Harokat pada Zaidun dan juga Amran. Ini namanya amal. Amil yang memberikan pengaruh pada kata. Doroba sebagai amil. Kata memukul berarti ada orang yang melakukan pukulan tersebut. Itu Zaid. Fa'il. Sehingga jadilah Zaid sebagai ma'mul, kata yang terkenai pengaruh dari doroba. Dan juga Amran, ya kalau ada yang memukul, berarti ada pihak yang terpukul, dipukul. Sehingga ada objek, maf'ulun bih, mansubun, Amran. Sehingga kata Amran itu juga menjadi ma'mul dari dorob. Nah, yang namanya amal adalah harokatul i'rabnya. Dia menjadi rofa dan dia menjadi mansub. Jelas? Contoh yang kedua. Safartu ilal masjidil haram. Mana di situ amil? Safar. Kemudian mana ma'mulnya? Domir apa? Domir tu. Kemudian mana amalnya di situ? Coba teliti lagi. Yang mana amil? Amil fi'il safar. Kemudian ma'mul. Ini berarti terlalu fokus, terlalu konsen pada kata fi'il di sini. Yang namanya amil bisa jadi fi'il, bisa jadi huruf. Ya kan? Kal mubtada wal khobar juga bisa jadi. Zaidun qa'im. Sehingga pada contoh kedua, safartu ilal masjidil haram, kita mengatakan amil di sini adalah harful jar. Ila. Kemudian yang menjadi ma'mul mana? Tas pelan. Al masjidil haram sebagai ma'mul. Kemudian amalnya? Hah? Harakat yang mana? Al-Masjidi wal-Haram itu adalah sebagai amal. Jadi perlu kita ingat bahwasanya yang namanya amil itu memang bisa jadi fi'il, bisa jadi juga huruf. Bisa jadi mubtada dan juga khobar. Zaidun qa'imun. Mana amil di sini? Zaidun, santun. Kemudian ma'mulnya? Qa'imun. Kemudian amalnya? Baik. Kata un di situ. Qa'imun, santun marfu. Kayaknya perlu tadi kita baca ta'liq di sini. Karena memang penting mengetahui mana yang dimaksud dengan amil, yaitu kata yang mempengaruhi kata setelahnya. Dan juga ma'mul, kata yang kena pengaruh dari kata sebelumnya. Kemudian al-amal yaitu harokat yang berubah. Itu namanya amal. Minar rafa'i ilan nasbi wa ilan nasbi ilal jar. Sampai di sini paham? Sebelum lanjut. Hah? Safar itu kira-kira bekerja pada yang mana? Bekerja tidak? Bisa kita bilang seperti itu? Safar itu kenapa? Yang mana ambil di situ? Kalau antum lihat. Fi'il safar. Terus ma'mulnya? Domir mutasilin ya. Boleh, bisa juga seperti itu. Apa keadaannya di situ domir? Sebagai asal, sebagai fa'il, maka dia mar fa'il tasantum. Bisa juga kita katakan ada amil dan juga ma'mul di safar. Namun yang lebih kelihatan ini tadi. Al-masjidi al-haram. Marfu, mansub, majrur. Kalau misalnya mau kita tambahkan lagi, majzum tinggal kasih adawatul jazm, kasih perangkat yang menjazmkan fi'il. Lam usafir. Seperti itu. Jadi sebagaimana tadi yang disebutkan pada matan, yang namanya i'rab adalah taghyir awakhiril kalim liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Ini berubahnya kondisi akhir dari suatu kalam, dari suatu kata, karena perbedaan amil. Sudah kita jelaskan tadi apa itu amil, yang masuk pada kata tersebut lafdhan aw takdiran, baik secara lafad tertulis atau secara takdir saja, secara makna tidak tertulis. Jadi perlu kita cermati kembali, kita perhatikan bagus-bagus sebelum kita lanjut. Pahami dengan baik apa itu amil, apa itu ma'mul, dan apa itu al-amal itu sendiri. Oke, kemudian kita lanjut. Qala wa qawluhu lafdhan aw tabdiran. Ma'nahu anna hadha at-taghyir at-taghyira alladhi yakunu fil ismi wal fi'li yanqasim ila qismain ahadihima lafziyun wa tsani takdiriyun. Bahwasanya artinya lafdhan dan takdiran di situ artinya bahwasanya perubahan yang terjadi pada isim ataupun fi'il itu ada dua macam. Bisa jadi lafzi saat tertulis, wasani takdiri tersembunyi, tidak nampak, tidak tertulis, yang menyebabkan harokat pada suatu kata itu berubah. Bisa jadi memang tertulis, ini jelas tertulis, atau memang nanti tersembunyi, tidak tertulis secara kalimat, namun dia ada secara makna dan juga takdir. Taib. Fa'ammal lafziyu fahuwa ma yadhhar fi akhiril kalimah isman kanat aw fi'lan kama taqaddama fi kulli min zaidun wa yadhhab. Adapun lafaz lafziyu, al-lafzi itu apa yang tampak, apa yang kelihatan, apa yang jelas pada akhir kata. Imma itu isim ataupun imma itu fi'il. Eb Zaidun amil tertulis. Sini Doroba juga amil tertulis. Itu yang namanya amil lafzi. Ma yadhhar. Wa amma at-taqdiri fahuwa ma la yadhhar fi akhiril kalimah wa innama yakunu manwiyan fiha. Nah, lawannya takdiri yaitu yang tidak nampak pada akhir kalimat tersebut. Wa innama yakunu manwiyan fiha. Namun memang diniatkan ada amil tersebut. Kalau tadi Zaidun jelas, wa yadhhab juga jelas. Kata akhirnya kelihatan. Zaidun yadhhabu. Nah, bunyinya kan ada perubahan lafdat karena ada amil yang masuk pada. Nah, sekarang takdiri ini yang tidak kelihatan di akhir kalimat. Mengapa tidak kita tahu ini harokatnya apa sebenarnya dan juga mengapa bisa seperti ini. Baik, wa huwa ala salasati aqsam. Yang namanya takdiri ini terbagi lagi menjadi tiga macam. Al-awwalu ma yuqaddaru litta'azzur. Itu apa yang ditakdirkan, yang disembunyikan karena at-ta'azzur, memiliki udzur, karena suatu uzur. Wadhalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathah wa yusamma maksuran kal fata wal huda wal asa. Baik. Contoh takdir yang pertama yaitu ma yuqaddar lit ta'azzur, yang ditakdirkan karena uzur. Itu pada kata yang bagaimana? Fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah qablaha fathah. Pada setiap isim mu'rab yang di akhir katanya itu ada huruf alif lazimah qablaha fathah, sebelum alif tersebut harokatnya fathah. Atau lebih enaknya kita bilang isim maksur. Ini istilah yang lebih ma'ruf dan juga masyhur. Isim maksur. Kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah qablaha fathah. Kal fata wal huda wal asa wa nahwi dzalik. Contohnya al fata, isim mu'rab akhirnya alif maksurah. Huda gitu pula. Asa sama juga. Wa tuqaddar alaihi jami'ul harakat. Ketika ketemu kata-kata ini al fata, al huda wal asa dan yang semisalnya, maka ia disembunyikan padanya seluruh harokat, ditakdirkan padanya seluruh harokat. Jadi tidak kelihatan itu harokat dhammah kah terakhirnya, harokat fathah kah, atau harokat kasrah kah terakhirnya. Tidak kelihatan karena ta'adzur, memiliki uzur. Nahu ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Fata sebagai yang pertama fa'il, yang kedua sebagai maf'ulun bih, kemudian yang ketiga sebagai isim majrur. Namun harokatnya sama semua, fathah, fathah dan juga fathah. Fal fata fil mithalil awal fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah 'ala al-alifi. Muni'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Seperti itu i'rabnya. Jika ketemu kata atau isim maksur. Ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Ja'al fata. Sehingga al fata di sini ada alif nun. Ini yang disebut dengan ta'adzur. Ia memang betul-betul tidak bisa menerima semua harokat. Padahal ketika ia menjadi fa'il, harokatnya marfu, ya kan? Namun di sini ditakdirkan, tidak diperlihatkan, disembunyikan. Nah, ta'adzur memiliki ulur. Maka al-fata di situ fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Muni'a min zuhuriha at-ta'adzuru. I'rabnya seperti itu. Jika kita ingin jelaskan, maka fata di sini adalah fa'il wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Muni'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Fata fa'il marfu. Alamat rafa'nya dhammah yang muqaddarah. Di sini berarti dhamma. Harusnya seperti itu. Namun dia disembunyikan, ditakdirkan, tidak diperlihatkan. Mengapa? Alasannya muni'a min zuhuriha, dilarang, terhalangi untuk diperlihatkan, ditampakkan karena memiliki uzur. Jelas, begitu pula nanti ketika ra'aitul fata. Ra'aitul fata, al-fata maf'ulun bih, mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddar. Muni'a min zuhuri at-ta'adzur. Jelas? Baik. Wa fil misal tsani maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fathah al muqaddaratu alal alifi. Ditulis lagi alal alif di situ, di atas alif yang bengkok itu. Muni'a min zuhuriha at ta'azzur. Wa fil misal tsalits majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddarah alal alifi muni'a min zuhuriha at ta'azzur. Marartu bil fata. Al fata ismun majrur wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddarah alal alifi muni'a min zuhuriha. Alasannya at-ta'adzur. Ini ketika terjadi pada fi'il, pada isim. Wa misluhu al-fi'lul mudhari' al-mu'tal bil alifi. Ini sekarang yang pada fi'il. Dan contohnya pada fi'il mudhari' al-mu'tal bil alif. Yang harokat akhirnya itu huruf mu'tal. Huruf-huruf mu'tal ada tiga. Alif, waw, dan juga ya. Ini dengan alif. Ka yakhsha wa yas'a wa yarda wa nahwi dhalik wa tuqaddar alaihi ad-dhammah wal fathah faqat. Nah, ini beda halnya dengan isim. Kalau misalnya isim yang maksur itu bisa ditakdirkan harokat dhamma, bisa harokat fathah, dan juga bisa harokat kasrah. Namun pada fi'il hanya fathah dan hanya fathah dan juga dhom. Mengapa tidak ada kasrah? Kan kalau isim bisa ditakdirkan harokat dhommahnya, harokat fathahnya juga bisa, harokat kasrahnya juga bisa ditakdirkan. Kalau misalnya terjadi pada fi'il seperti yakhsha, yas'a, dan juga yarda, itu hanya bisa ditakdirkan dua harokat saja, yaitu dhammah dan juga fathah. Mengapa tidak bisa harokat kasrah? Hah? Karena tidak ada yang mempengaruhinya. Mengapa? Nah, karena dia fi'il. Sehingga fi'il tidak bisa di tidak bisa dikasrah. Fi'il kan tidak menerima kasrah. Ya kan? Nah, makanya dia hanya mentakdirkan dua harokat saja. Itu alasan. Nahu yakhsha Zaidun rabbahu walan yakhsha aduwahu. Contohnya langsung dua di situ diberikan. Yakhsha Zaidun rabbahu walan yakhsha aduwahu. Fa yakhsha fil mithalil awwal fi'lun mudhari'un marfu'un. Ini sekiranya di sini mualif memberikan contoh pada kita ketika mengi'rab suatu kata, suatu kalimah. Seperti itu. Fayakhsha fil mithalil awwal fi'lun mudhari'un marfu'un. Mengapa marfu'? Litajarrudihi 'anin nasibi wal jazim. Karena dia kosong dari nasib, 'amilun nawasib, dan juga jazim. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah 'alal alif. Muni'a min zuhuriha at-ta'addur. Santun. Wa fil mithalil tsani mansubun bilan, berarti lan yakhsha, yakhsha di situ fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Wa 'alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah 'alal alif. Muni'a min zuhuriha at-ta'addur. Dari tadi kita dengar kata ta'addur terus. Wa makna at-ta'addur, maknanya ta'addur itu annal alif la takbal al harakata aslan likauniha mulazimatan lissukun. Likauniha mulazimatan lissukun. Karena memang yang namanya alif itu senantiasa berteman dengan harokat sukun. Al fata dan juga yakhsha, yas'a, wa yarda. Di situ ada alifnya. Yang namanya alif ini secara asal itu memang tidak bisa menerima harokat. Likauniha mulazimatan lissukun. Karena yang namanya alif ini senantiasa berteman dengan harokat sukun. Hanya dia memiliki uzur untuk menerima harokat lain. sehingga keadaannya jika itu memang marfu sudah harakatnya marfu namun ditakdirkan disembunyikan tidak ditampakkan. Sampai sini jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Jelas, oke? Okay? Kemudian itu macam yang pertama dari takdiron, amil takdiri. Ini sekarang contoh macam yang kedua. Qala al-qismu tsani ma yuqaddaru lis-siqal. Apa yang ditakdirkan karena siqal. Siqal ini artinya berat. Berat dalam timbangan lisannya orang Arab untuk mengucapkan harokat tersebut. Wa dzalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu ya'un sakinah lazimatun maksurun ma qablaha wa yusamma manqusan. Nah, kalau yang tadi isim maksur, sekarang isim manqus, isim mu'rab yang akhirnya ya. Kalau tadi akhirnya alif, atau yang disebut dengan alif bengkok, disebut dengan isim maksur. Sekarang isim manqus. Kal qadi, al qadi, wad da'i, ad da'i, seorang penyeru, seorang hakim, war rami, orang yang melempar, kemana, wa nahwi dzalik, wa tuqaddaru alaihi harakatan, ditakdirkan padanya dua harokat saja, ad-dhammah wal kasrah, tidak ada fathanya. Nahu ja'al qadi wa marartu bil qadi, fal qadi fil mithal al awal fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al muqaddarah 'ala al ya muni'a min dhuhuriha as-siqal. Wa fi tsani majrurun bil ya'i wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddarah 'ala al ya muni'a min dhuhuriha as-siqal. Maksudnya siqal memang berat untuk diucapkan orang Arab. Ja'al qadiyu itu berat orang Arab untuk mengucapkan habis harokat rendah langsung harokat tinggi. Begitu juga marortu bil qadiyi, nah, berat lisannya orang Arab. Dulu sekedar cerita di kelasnya kita, orang-orang yang Arab itu ditanya berat atau tidak lidahnya mengucapkan. Kalau misalnya mereka rasa berat, berarti sudah benar dia orang Arab. Tapi kalau misalnya dia merasa ringan, berarti dia masih lidahnya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia biasa aja gitu kan. Ja'al qadiyu ya bisa. Marartu bil qadi juga bisa. Namun itu berat menurut lisannya orang Arab. Makanya di alasannya thiqal, berat. Takdirnya dua harokat, dhammah dan juga kasr. Wa ammal fathah, nah, beratnya thiqalnya hanya di dua harokat saja, dhammah dan juga kasrah. Adapun fathah, fa innaha tadhharu fihi lihifatiha, karena ringannya untuk diucapkan menurut lisannya orang Arab. Nahu ra'aitul qadiya, fal qadiya maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al fathah adh-dhahirah ala akhirih, karena memang sudah secara lafaz jadinya dia, bukan secara takdir lagi harokat pada akhir kata tersebut. Al-qadiyah, ja'al qadi dan ra'aitul qadi, marartu bil qadi. Bisa dibedakan kalau misalnya tadi isim maksur berarti alasannya ta'adur karena dia fathah. Yang namanya fathah tidak menerima semua harokat, mau itu dhammah, fathah, kasrah. Ini isim manqus, ia tidak menerima harokat dhammah dan juga kasrah, namun ia menerima harokat fathah. Jelas? Itu tadi contoh pada isim. Nah, sekarang contoh pada fi'ilnya. Wa misluhul fi'lul mudhari' al-mu'tallu bil ya. Kalau tadi al-mu'tal bil alif, ini al-mu'tal bil ya. Nahu yaqdi wa yu'ti wa yahdi wa nahwi dhalika. Wal mu'talul bil waw, fi'il mu'tal dengan waw juga masuk pada jenis astiqol. Nahu yad'u wa yarju wa yasmu, itu wa nahwi dhalik. Wa tuqaddaru fiha ad-dhammatu faqat. Nahu yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaddi bihi. Fa yad'u fi'lun mudari'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah 'alal wa'i 'alal wawi. Muni'a min dhuhuriha as-siqal. Wa yaqdi ma'tufun 'ala yad'u. Karena ada huruf ataf yaitu waw. Wa yaddi bihi. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un mithluhu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i. Munia min dhuhuriha as-siqal. Wa amma al-fathatu fa innaha tadhhar 'alayha 'alayhima. Ini pada fi'il mu'tal ya dan juga fi'il mu'tal waw. Li khiffatiha aidan. Karena memang ringan untuk diucapkan. Semisal contoh, lan yada'uwa Zaidun. Lan yada'uwa itu ringan diucapkan. Lan yada'uwa Zaidun ilal batili wa yaqdiya bihi. Fayada'uwa fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Wa misluhu yaqdi. Yaqdi bagaimana i'rabnya di situ? Yaqdi bagaimana i'rabnya di situ? Fi'lun mudhari'. Yaqdi marfu. Yang situ la yadawa mansubun. Terus al-fathatu adh-dhahiratu. Karena memang tampak dia kan, kecuali dia tidak tampak harokatnya, maka bisa jadi ta'adur, bisa jadi asikol. Sampai di sini dulu. Sekiranya masih ada satu contoh lagi, yaitu ma yuqaddar lil munasabah, apa yang disembunyikan karena untuk menyesuaikan harokat sebelumnya. Jadi yang pertama ta'adur, ma yuqaddaru lit ta'adur, yaitu isim mak sur atau fi'il mu'tal tal alif, maka dia tidak menerima semua harokat dhamma fathah kasrah itu jika pada isim. Adapun fi'il menerima tidak, at-ta'azzur pada fi'il menerima harokat atau tidak? Tidak sama sekali, karena memang betul-betul ta'adzur ya, sukun. Kalau misalnya pada asikol, harokat apa yang tidak diterima? Pada sikol, harokat, harokat, yang diterima harokat, kemudian yang tidak diterima, harokat dhamma dan kasroh. Ya, santun harokat bingung. Harokat dhamma dan juga kasroh. Mengapa alasannya harokat fathah diterima? Apa alasannya? Ringan diucapkan lisannya orang Arab. Dikhifatiha alaiha. Santum berkat. Kiranya nanti kita akan lanjut pada ma yuqaddar lil munasabah pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan setelahnya. Sekaligus nanti kita akan membahas tentang apa itu al-bina. Kita sudah mengetahui apa itu al-mu'rab. Sekarang nanti pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan apa itu al-bina. Dan juga nanti perbedaan bainal i'rab wal mu'rab, perbedaan apa itu yang disebut i'rab atau apa itu yang disebut mu'rab. Perbedaan apa itu yang disebut bina, apa yang juga dimaksud dengan al-mabni. Hampir sama katanya namun memiliki arti yang beda. فنكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fiikum.